وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الدين النصيحة، أقام إني بنودنا النصيحة، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Kasih peringatan kepada mereka dengan peringatan tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum mukminin. Dan nasihat yang ada tentunya supaya dakwah kita dan program-program yang ada tetap bisa berjalan dengan baik. Dan sebelum ini mungkin kita ingin menyampaikan dua perkara. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, dakwah ini bukan hanya milik kita saja. Dakwah ini bukan khusus bagi para da'i. Dakwah bukan hanya milik mubalig atau khatib. Antum semuanya dituntut untuk berdakwah sesuai, sekali lagi, dengan kemampuan yang dia miliki dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan ini ganjarannya besar. Tapi sekali lagi, di sana ada adab-adab, di sana ada syarat-syarat. Ganjarannya besar, na'am, ya. Ganjarannya tinggi bagi orang yang berdakwah. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika memerintahkan Ali sebagai komando perang Khaybar, perang melawan Yahudi. Sebelum berangkat diberikan pesan dan wasiat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Unfudh ala rislik." Ali bin Abi Thalib, kamu jalan bersama dengan para prajurit pelan-pelan, enggak usah tergesa-gesa, santai. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba ke tempat mereka, ke Khaybar, kaumnya orang-orang Yahudi. Thumma da'uhum ila al-Islam. Yang pertama kali kamu lakukan apa? Dakwah. Sebelum menyerang, diajak mereka masuk dalam agama Islam, supaya mereka mendapatkan hidayah. Barangkali dapat hidayah, alhamdulillah. Thumma akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala. Setelah mereka mau masuk Islam, sampaikan berikutnya tentang apa hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan. Allah punya hak beribadah, ketaatan, ketakwaan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, melalui sebabmu, melalui usahamu, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini merupakan kendaraannya enggak sembarang orang, kendaraannya para raja, kendaraan yang paling berharga pada zaman itu. Maksudnya apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah pada seseorang karena usaha kita, yang enggak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya di atas kebatilan kemudian mengikuti kebenaran, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini fadilahnya besar. Tapi perlu diketahui, ikhwani afidhakumullah, dakwah, kemudian amar ma'ruf nahi anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, nah, menegur seseorang, ini masuk ke dalam dakwah, ada adabnya. Paling tidak pertama, antum harus punya ilmu. Antum tegur seseorang, antum harus punya ilmu. Siapa yang antum tegur? Jangan kemudian antum menegur seseorang, atas perbuatan yang dia lakukan, ternyata hujah ada pada orang tersebut. Ini salah kaprah. Kita menegur seseorang, ternyata yang kita tegur kebenaran ada pada dirinya. Ini enggak pas. Ya, antum tahu apa yang antum sampaikan ini ada ilmunya, ada hujahnya, dan antum benar. Dan tentunya dengan kata-kata yang baik. Tentunya dengan kata-kata yang bijak, yang sopan, yang santun. Nah, kalau antum punya dalil, sebutkan dalilnya. Kalau antum hafal referensinya, berikan. Hafal bahasa Arab, sampaikan. Hadisnya ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatnya ini. Ini lebih mengena kepada hati. Antum gak tahu referensinya, sampaikan dalilnya. Tanpa menyebutkan referensi, bisa bahasa Arab, sampaikan bahasa Arab dengan terjemahnya. Gak bisa bahasa Arab, sampaikan apa adanya. Tapi antum yakin, ilmu yang antum bawa hak, benar. Dan yang dia miliki salah. Nah, di sini ikhwan fillah, maka tercipta suasana yang bagus dan orang mau mengikuti al-haq. Nah, jangan sebaliknya. Karena masing-masing mereka memiliki hujah. Nah, memang sekali lagi memang jumhur para ulama dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan sholat Jumat kemudian dijamak dengan asar. Ini enggak boleh mazhabnya Imam Ahmad. Dalilnya mereka karena Nabi SAW tidak pernah melakukan. Dan ini merupakan fatwanya Ibn Bas, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam majmu' fatwanya. Mereka berpendapat ini. Nah, para ulama yang lain mereka juga berpendapat. Dan pendapat mereka pun ditopang dengan hujjah. Di antaranya Imam Syafi'i. Pendapatnya Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah, mereka membolehkan sholat Jumat dijamak dengan asar. Bagi seorang musafir, kalau mau sholat Jumat monggo silahkan. Ditambah dijamak dengan sholat asar, gak ada masalah. Ini mazhabnya Syafi'i dan dirajikan oleh Imam Suyuti dari kalangan Syafi'iyah. Dan antum tahu ini pendapatnya siapa? Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi, muhaddits dari negeri Yaman. Ini pendapatnya Syekh Muqbil dan Al-Imam Al-Albani. Dua muhaddits besar pada zaman ini. Berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ana pribadi berpendapat pendapat yang kedua. Boleh. Berarti mazhabnya siapa yang benar? Bahwasanya menjamak antara Jumat dan Asar boleh. Dalilnya sekarang yang pertama. Ana akan tanya kepada antum. Dalam bentuk pertanyaan. Kalau antum dalam keadaan musafir, kemudian dikumandangkan azan duhur, apakah dikatakan kepada antum wajib turun dari mobilnya untuk sholat duhur bersama imam? Jawabannya apa? Wajib apa enggak wajib? Ya harus. Karena kita apa? Punya uzur. Uzurnya kita apa? Safar. Begitu pula sebaliknya. Kalau antum safar dari Denpasar menuju Banyuwangi pada hari Jumat. Antum berangkat jam 9 pagi. Di negara antum dengar azan, khatib sudah naik. Apakah dikatakan wajib bagi antum untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah bersama imam? Jawabannya apa? Hah? Gak wajib. Berarti hukumnya apa? Antara duhur dan Jumat? Sama. Bagi orang-orang yang mendapatkan uzur di sholat duhur pun juga sama di sholat Jumat. Berarti sama. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Kapan waktunya sholat Jumat? Hah? Kapan waktunya sholat Jumat? Di sholat? Di sholat duhur. Kalau di Denpasar jam 12.30 Berarti besok khatib naik ke atas mimbar jam berapa? 12.30. Waktunya sama dengan zuhur. Maka mengambil hukumnya. Kapan waktu salat zuhur? Kalau kita enggak ada jam. Tiga matahari berada di tengah-tengah langit dan sudah tergelincir. Sudah bergeser ke arah terbenamnya, ke arah barat. Ini waktu pertama sudah masuknya sholat duhur. Dan ini waktunya sholat Jumat. Masuknya adzan Jumat. Kapan habisnya? Sama juga dengan waktu sholat duhur. Kapan habisnya duhur? Ya ayuhal muslimun. Kapan waktunya habis sholat duhur? Ketika? Ya kapan? Bagaimana ketika keluarnya sholat asar? Ketika bayang-bayang seseorang itu sama dengan tingginya. Kalau tingginya antum 1,5 meter, bayangannya 1,5 meter, berarti ini sudah masuk waktu sholat asar. Dan begitu juga waktu akhir sholat Jumat. Nah di sini ikhwani afidhakumullah, dari sisi waktu sama antara duhur dengan Jumat, maka diambil hukumnya. Selagi boleh di sini, boleh di sini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya, ini bukti yang ketiga, persamaan antara zuhur dan Jumat, antum berangkat ke masjid raya, tiba di masjid raya imam sudah salam, apakah antum diperintahkan untuk sholat 2 rakaat karena Jumat, ataukah antum diperintahkan sholat 4 rakaat karena duhur? Jawabannya apa? Jawabannya 4. Berarti Jumat adalah duhur. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang. Pada hari ini hari Kamis. Hari Kamis. Jam 11 atau jam 12 waktu Denpasar, antum sudah siap-siap mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Sini azan jam 12.30. Anggap jam 12.15, jam 12 lebih 20 antum sudah siap. Keluarkan sepeda motor, mau berangkat ke masjid raya. Masya Allah, antum mau buka pintu, datang hujan yang luar biasa lebat. Hujan deras. Nah, apakah wajib bagi antum untuk sholat berjamaah bersama imam? Jawabannya apa? Jawabannya enggak. Karena ada udzur hujan. Pertanyaan yang kedua. Pada hari Jumat, jam 12.20. Antum sudah siap pakai jubah. Sudah ambil kunci sepeda motor. Mau keluar dari rumah, hujan lebat. Apakah wajib bagi antum untuk datang sholat Jumat? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya sama, enggak wajib. Karena ada udzur hujan, lebat. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika ada hujan mengumandangkan di azannya, "Shallu fi rihalikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan enggak dibedakan di sini. Berarti selagi sama, maka sama hukumnya. Sama-sama mendapatkan udzur. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, pada hari Jumat pernah, pada saat itu Madinah diguyur dengan hujan yang begitu lebat. Nabi alaihi salatu wasalam sudah meninggal. Diguyur hujan yang begitu lebat di kota Madinah. Ibnu Abbas berkata kepada muadzin beliau, "Idza taqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala takul hayya 'ala shalah." Kalau kamu sudah sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kamu sebutkan hayya 'ala shalah. Akan tetapi ucapkan sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Di tempat-tempat kalian. Ini pada hari Jumat. Fastankaronas. Umat manusia banyak yang mengingkari perbuatan itu. Padahal Jumat. Apa kata Ibnu Abbas? Qad fa'alahu man huwa khairun min. Telah diperbuat orang yang lebih baik daripada aku. Maksudnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innal jum'ata azma. Jumat ini penuh, dipenuhi manusia juga dipenuhi dengan amal ibadah, berzikir, membaca Al-Qur'an, memperbanyak salat. Fa inni karihtu an uhrijakum, dan aku tidak ingin untuk memberatkan kalian. Fatamshuna fi tini wa tah, yang membuat kalian akhirnya berjalan di atas lumpur, genangan air, dan tempat-tempat yang licin. Ini syariat Islam mudah, indah, memberikan keringanan kepada orang-orang yang memiliki udzur. Nah ikhwani hafizakumullah, selagi duhur kalau ada hujan diberikan keringanan, begitu pula Jumat kalau ada hujan diberikan keringanan, berarti hukumnya apa? Hukumnya sama. Sehingga boleh untuk sholat duhur dijamak dengan asar, begitu pula hukumnya sama. Boleh menjamak sholat Jumat dengan asar. Syaratnya satu tok. Apa? Hah? Iya, musafir jelas. Syaratnya satu. Jamaknya apa? Takdim atau takhir? Hah? Jamaknya takdim. Gak boleh takhir. Jamaknya takdim, didahulukan setelah sholat Jumat langsung sholat asar. Dan ini sekali lagi merupakan pendapatnya Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani alaihim rahmatullah. Nah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Maka yang seperti ini ikhwani afidhakumullah, antum ilmui dulu permasalahannya baru berbicara. Karena antum menegur seseorang, ini bagian dari dakwah, harus ada ilmunya, enggak sembarangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani, katakan ini merupakan jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Apa itu basirah? Petunjuk, penerang. Apa itu penerang? Qala Allah wa qala Rasul, dalil, ilmu, hujjah, burhan, bukti. Ini ahli sunnah wal jamaah harus punya kuat buktinya. Jangan kita berdakwah dengan kejahilan. Ini yang membedakan antara dakwahnya kita dengan dakwah-dakwah yang lain dengan ilmu syar'i. Nah, dan begitu pula ikhwani afidhakumullah, menegur sekali lagi pertama dengan ilmu dan kedua dengan adab. Dengan sopan santun, kata-kata yang baik. Maka hal-hal yang seperti ini dijaga. Hal-hal yang seperti ini dijaga, menegur pertama dengan adab, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan kata-kata yang santun dan sopan, diterima alhamdulillah. Tidak diterima, antum sudah menyampaikan apa yang telah diwajibkan kepada diri antum. Nah, waktu tinggal 18 menit. Kita kembali kepada sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Ismail, alaihi salam, ditinggal wafat oleh ibunya, sudah beranjak dewasa dan menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum Al-Qahtaniyah Al-Yamaniyah yang datang dari negeri Yaman. Tidak lama setelah itu dijenguk oleh sang ayah. Ibrahim sudah sangat lama sekali, sekian tahun meninggalkan sang anak kemudian datang. Kedatangan Ibrahim sebanyak 4 kali. 2 kali tidak bertemu dengan sang anak dan 2 kalinya bertemu. Nah, kisah bertemunya atau kunjungan Ibrahim ke kota Makkah ini sebagian disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagian lagi dikisahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi mengkisahkan datang Ibrahim ke kota Makkah dan mencari mana rumahnya Ismail. Setelah tahu rumahnya, diketuk palang pintu rumah tersebut dan dibuka oleh istrinya. Kemudian sang istri mengatakan, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar cari rezeki buat kita. Bekerja, berprofesi, cari nafkah. Fasa'ala an hay'atihim. Kemudian Ibrahim pun menanyakan kepada menantunya, dan menantu enggak tahu kalau ini mertua. Bagaimana keadaan rumah tangga, kehidupan kesehariannya? Fasyakat ilai. Istri Ismail pun banyak mengeluh. Nahnu fi syarr. Kehidupan kita penuh dengan kesulitan. Wa nahnu fi dhikin wa shidd. Kehidupan kita sempit dan penderitaan yang panjang. Mengeluh ini dan itu. Kepada orang tua yang datang. Setelah mendengar keluhan namanya seorang ayah, iba kepada anaknya, kasihan memiliki wanita yang seperti ini. Sehingga memberikan pesan kepada perempuan tersebut, "Idza jaa'a zawjuki fa akri 'alaihi salam." Kalau datang suamimu, berikan salam dariku kepadanya. "Wa quli lahu ghayyir 'udbata babik." Sampaikan kepada dia untuk mengganti palang pintu rumah ini. Ibrahim pun pergi. Ketika datang Ismail ke rumah istrinya pun mengatakan tadi, "Ja'a syaikhun kada wa kada." Ada orang tua renta datang tanya kepada kamu, aku sampaikan kalau kamu pergi cari nafkah. Kemudian dia bertanya tentang keadaan kita, aku pun sampaikan bahwasanya kita perlu dengan kesusahan, kesempitan, penderitaan yang panjang. Kemudian Ismail mungkin sudah merasa sambil mengatakan, "Madza awsaqi?" Apa yang diwasiatkan orang tua tersebut kepada anti? Kata perempuan itu mengatakan, "Khayr udbata babi." Dia mengucapkan salam kepada engkau dan menyuruh aku untuk mengganti palang pintu ini. Pesan sudah sampai dan faham Ismail. Kemudian Ismail pun mengatakan, "Zaka abi." Itu adalah bapakku, mertuamu. "Wa amarani bi an ufariqaki." Dan memerintahkan aku untuk meninggalkan anti. "Fa'alhiki bi ahli." Ayo angkat barang. Pulang ke rumah bapak. Dicerai. Di sini ikhwani afidhakumullah, kenapa kok Ibrahim alaihi salam menggunakan bahasa kiasan? Palang pintu, kenapa enggak menggunakan kata-kata yang lain? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika sampai pada hadis ini, beliau mengatakan, "Li'anna al-mar'a hifdhul bab wa sawnu ma bi dakhilih." Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, karena wanita ini merupakan penutup pintu rumah kalau suaminya enggak ada. Karena wanita ini merupakan penutup pintu rumah kalau suaminya enggak ada. Dan menjaga pintu tersebut. Jangan sampai ada orang yang masuk kemudian melecehkan kehormatan atau mengambil harta suaminya. Maka dijaga. karena wanita menjaga pintu rumah disebut dengan kiasan palang, palang pintu. Maka di sini ikhwani afiyakumullah, perbaiki palang-palang pintu antum. Harus diperbaiki palang pintu-pintu rumah kita. Dan ini juga merupakan pelajaran, himbauan, peringatan bagi kaum wanita yang suka mengeluh. Berarti palang pintunya jelek, bobrok, ataupun keropos. Jadi kalau wanita yang suka mengeluh, berarti palang pintunya bobrok, keropos, jelek. Solusinya apa ya Ustaz? Ya ditempel. Diperbaiki sebelum diganti. Atau dibuat jalur alternatif yang lain. Atau dibuat jalur alternatif yang lain. Maka diperbaiki palang pintunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Jabir mengatakan, syahidtu yawmal id ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan hari id bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Fabada'a bis salati qabla al-khutbah bila adhanin wala iqam. Kata Jabir, kita mulai salat sebelum khutbah dan tanpa ada adhan, tanpa ada iqamat. Karena salat apa? Salat? Salat id. Setelah selesai salat, faqama muttaki'an ala Bilal. Nabi alaihi salatu wasalam berdiri bersandar kepada Bilal. Bersandar kepada budak. Mantan budak Bilal. Fa'amara bitaqwallah, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atihi, memberikan semangat kepada mereka untuk bertakwa. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari khutbahnya, famada hatta ata ala nisa. Nabi alaihi salatu wasallam turun dari khutbah beliau dan mendatangi kerumunan kaum wanita yang juga hadir di salat Id. Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan peringatan kepada mereka, memberikan wajangan, nasihat, petuah. Sambil mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddadna fa innakunna aktsaru khatabi jahannam, keluarkan sedekah karena kalian ini merupakan kayu bakarnya api neraka, bahannya neraka kaum wanita. Fa innakunna aktsaru khatabi jahannam, kalian merupakan kayu bakarnya api neraka. Fa qamatil mar'atu min sittatin nisaa, ada seorang perempuan yang bangkit langsung berdiri di antara kerumunan kaum wanita. Berani dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kita menjadi bahan bakarnya api neraka? Dalam riwayat yang lain, sufa'a al-khaddain, wanita itu pipinya belang, wanita itu pipinya hitam, berarti gak pakai hijab, berarti enggak pakai cadar. Nah, kok tahu? Sahabat Jabir dan sahabat Ibnu Abbas. Wanita tersebut berdiri di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam dan bertanya, pipinya belang, hitam, berarti enggak pakai cadar. Apa jawabannya ikhwan fillah? Yang pertama, perempuan ini budak. Dan budak, hukum-hukum terhadap budak itu enggak sama dengan orang-orang yang merdeka. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kapan diwajibkannya sholat id? Yang pertama, di dalam sejarah Islam, kapan pertama kali sholat id? Dalam sejarah Islam, kapan pertama kali sholat id? Tahun berapa? Saya kasih kisi-kisi. Kapan pertama kali diwajibkannya bulan Ramadhan? Tahun? Tahun kedua Hijriah. di bulan Sya'ban diturunkannya kewajiban Ramadan, bulan berikutnya mereka berpuasa karena wajibnya Ramadan, satu Syawal mereka sholat Id. Dan kapan diturunkannya kewajiban hijab? Kapan diturunkannya kewajiban hijab? Hah? Yang bisa jawab dapat hadiah, diambil di Pak Sroin. Tahun berapa diturunkan kewajiban hijab? Hah? Surat hijab atau ayat hijab? Apaan? Ayat hijab diturunkan pada tahun keberapa? Pada tahun ke-4 Hijriah. Alhamdulillah enggak ada yang jawab Pak Sroin. Tahun 4 Hijriah. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Nah, ketika perempuan tersebut berdiri, tidak menutup wajahnya, itu sebelum turunnya kewajiban apa? Kewajiban hijab. Karena kewajiban hijab datang setelah itu. Nah, faqamatil mar'atu min sittatin nisa, wanita tersebut berdiri di tengah-tengah kerumunan kaum perempuan dengan berani dia mengatakan 5 ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda 2. Li'anna kunna tukthirna syakat. Kalian adalah kaum yang banyak sekali mengeluh. Nah, berarti apa? Keluhannya wanita yang tidak pada tempatnya ini merupakan sebab masuknya mereka dan menjadi bahan bakarnya api neraka. Perkaranya enggak mudah. Kemudian yang kedua, wa takfurnal asyir, dan kalian merupakan kaum yang banyak sekali mengkufuri suami. Kalian adalah kaum yang suka mengkufuri suami. Kufur dalam Islam itu 2. Kufur besar, keluar dari agama Islam. Dan kufur kecil. Dan perlu diperhatikan, kufur kecil ini lebih berat daripada dosa besar. InsyaAllah antum faham. Kufur besar itu keluar dari agama Islam. Kufur kecil ini lebih berat daripada dosa besar. Berarti yang mengkufuri kebaikan suami, ancamannya di dalam Islam keras. Lebih berat daripada dosa besar. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, ra'aitun nara wa aktsaruhan nisa. Aku melihat api neraka ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Mi'raj, aku melihat api neraka. Fa aktsaruhan nisa. Aku lihat kebanyakan penduduknya, penghuni neraka wanita. Yakfurna, karena mereka adalah kaum yang kufur. Para sahabat malah nyeletuk bertanya, yakfurna billah wahai Rasulullah, apakah karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan tidak. Kebanyakan mereka dalam api neraka. Apakah karena kufurnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan tidak. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengkufuri suami dan mereka mengkufuri kebaikan suami. Lau asa'ta ilaiha, kalau kalian berbuat sesuatu saja yang tidak berkenan di hati istri tersebut, ma fa'ala khairan qat, suamiku tidak pernah berbuat apa-apa kebaikan kepadaku. Gara-gara satu saja mungkin yang dipandang gak pas, yang membuat istrinya mantel, seolah-olah mengkufuri suami dan seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat kebaikan apapun kepada dia. Di penghuni api neraka. Mungkin minta sesuatu suaminya dari sisi ekonomi gak sanggup, maka ditolak, ngambul, pulang kampung, pisah ranjang. Atau mungkin karena suaminya nambah, menikah, dia sakit hati. Dan menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan suaminya. Dan seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat kebaikan apapun. 2 sebab ini sebagai poin penting bagi wanita yang nanti jalan akhirnya mereka ke dalam api neraka, kufurnya kepada suami dan banyak mengeluh. Kita kembali kepada kisahnya Ismail. Kemudian setelah Ismail menikah dengan wanita yang kedua, tidak lama berikutnya datang Ibrahim. Untuk kedua kali ini subhanallah enggak dapat. Dibuka pintu, mengatakan kharaja yabtaghi lana, anak atau Ismail keluar mencari rezeki, mencari nafkah. Kemudian Ibrahim pun bertanya bagaimana kehidupannya. Wanita tersebut mengatakan alhamdulillah bighair wasa'ah, kita cukup, kita nyaman, nikmat kehidupan yang mudah. Ditanya oleh Ibrahim, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Qala lahm, makanan kita daging. Fama syarabukum, apa minuman kalian? Qala alma, air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma barik lahuma fil lahmi wal ma, ya Allah kasih barakah pada daging mereka dan air mereka. Kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad ketika menceritakan kisah dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, walam yakun lahuma yawma idin hab. Padahal pada hari itu, sebiji gandum saja mereka tidak punya. Padahal pada hari itu, sebiji gandum saja mereka tidak punya. Adhanisya. Buktinya ikhwani afidhakumullah, orang Arab kebiasaan mereka selalu memuliakan tamu. Kebiasaan Arab mulai zaman dahulu. Ada tamu ketuk rumah, masuk, fadhal. Dikasih apapun yang ada. Walaupun sebutir telur. Itu kebiasaan mereka, memuliakan tamu dengan apapun yang mereka miliki. Ibrahim enggak masuk ke rumah tersebut. Bukti bahwa di dalam rumah itu enggak ada. Enggak ada apa-apa. Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah ridha. Kemudian Ibrahim memberikan wasiat kepada perempuan ini, akri'i alaihi salam, sampaikan kepada suamimu salam dan katakan kepada dia, athbiti 'udbat babik, kokohkan palang pintu, jaga. Nah, ketika datang Ismail dikasih tahu dan Ismail mengatakan, dzaka abi wa amarani an umsikaki, itu bapakku dan memerintahkan kepada aku untuk melanjutkan dan menjaga kamu. Kemudian ikhwani afidhakumullah, setelah itu berjalan beberapa waktu, untuk ketiga kalinya Ibrahim datang ke kota Makkah dan melihat sang anak sedang duduk fi akmahin murtafi'ah, di satu gundukan yang tinggi di bawah naungan pohon, sedang mematahkan atau sedang membuat anak panah. Fi akmahin murtafi'ah, Ismail berdiri di atas atau duduk di atas gundukan yang tinggi di bawah naungan pohon sedang membuat anak panah. Nah, fa ja'a ilaihi fa yasna'ul walid bil walad kama yasna'ul walad bil walid, maka Ibrahim pun memeluk sang anak. Nah, sebagaimana seorang anak yang rindu kepada bapaknya yang lama tidak bertemu. Setelah itu Ibrahim pun mengatakan kepada Ismail bahwasanya aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah di tempat ini. Wa asyara ila, nah, kemudian Ibrahim mengisyaratkan kepada satu tempat, nah, yang nanti di situ akan dibangun Ka'bah. Berarti ikhwani afidhakumullah, pondasi Ka'bah itu sudah ada, dan siapa yang membuat peletakan Ka'bah pondasinya pertama kali, insyaallah di dars yang berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.